kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Arwah Gentayangan Tanpa Kepala. Cerita ini dikirimkan Udin di Kalimantan Barat. Kerja serabutan di daerah Kendawangan, Kalimantan Barat. Ini kisah nyata yang aku alami sendiri, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kejadian mengerikan yang aku alami selama kerja di Kalimantan Barat. Cerita ini bermula ketika motorku menjejakkan bannya di daerah Kendawangan, Kalimantan Barat. Kira-kira waktu itu pukul 18.30 sore. Karena samar-samar aku melihat jam dinding di warung yang aku singgahi. Di tengah-tengah percakapan dengan penduduk kampung, aku mendengar suatu cerita yang membuat bulu kuduku berdiri, yaitu sering munculnya hantu suami istri tanpa kepala. Dari jam 8 sampai jam 4 pagi di jalan Aditya Warman arah ke pantai. Konon ceritanya sepanjang suami istri ini adalah korban pembunuhan dengan dalih balas dendam. Dibuktikan dengan tanpa adanya harta benda pun yang diambil oleh pelaku. Mereka dibunuh dengan cara dipotong kepalanya hanya dengan sekali tebas. Dibuktikan pula dengan kondisi keduanya masih memakai helm saat kepalanya ditemukan tidak jauh dari badannya. Ini dikabarkan juga oleh koran di sana pada bulan Agustus 2010. Mereka gentayangan karena ingin mencari pembunuh keduanya sampai sekarang. Karena keasikan mendengarkan cerita dan argumen tentang hantu tanpa kepala itu, tidak sadar jam di warung sudah menunjukkan 21.15 menit. Sedangkan aku harus pergi ke pantai karena rumah temanku ada di sekitar sana dan harus melewati jalan Aditya Warman yang mana disebut-sebut hantu tanpa kepala itu sering menampakkan wujudnya. Pesan orang-orang di warung jangan pernah berhenti di tengah jalan yang dimaksud apapun itu yang terjadi. Jadi aku pun mengecek kondisi motorku terlebih dahulu agar aman di perjalanan. Dengan membaca bismillah aku pun berangkat dengan sedikit rasa takut. Jalan itu begitu gelap. Hanya penerangan dari lampu motorku saja yang menyatukan rasa hening dan terang jalanan yang cukup sepi. 80 km per jam ku pacu dengan cepat motorku agar cepat-cepat sampai di tujuan tanpa bertemu dengan apa yang tidak aku harapkan. Dalam ketakutanku, aku sempat melihat sebuah motor sedang tergeletak di pinggir jalan dengan roda yang masih berputar. Sepertinya baru saja terjadi kecelakaan. Maka aku pun putar balik ke arah motor yang jatuh tadi dengan harapan bisa menolong korban tanpa memperdulikan pesan dari orang-orang yang ada di warung tadi. Aneh. Aku pun berhenti. Sepertinya tadi motor itu di sini. Kok gak ada? Aku pun melanjutkan pencarian motor yang tergeletak di jalan tadi. Tiba-tiba aku mendengar suara orang laki-laki minta tolong. Dengan jelas aku melihat orang itu duduk di rerumputan. Belum sempat aku turun, aku mendengar lagi suara minta tolong. Namun kali ini suara perempuan. Tolong saya, saya di sini. Suara itu tak jauh dari motorku berhenti. Aku pun segera turun dari motor dan mencoba menghampiri suara itu. Ternyata benar suara perempuan yang kira-kira umurnya 45 tahun. Aku pun menolong perempuan tadi dan membawanya ke orang yang duduk di rerumputan tadi. Tolong bawakan motor saya yang ada di sana itu. Kata laki-laki itu sambil menuju ke arah di mana perempuan tadi aku tolong. Tolong sekarang bawakan yang kami yang ada di sana ya, Pak. Kata perempuan yang ada di sebelah laki-laki itu. Aku pun menemukan motor yang tadi aku cari dan sekalian membawa helm mereka. Sesampai di tempat kedua orang tadi, perasaanku mulai tidak enak. Kenapa tiba-tiba helm ini berat, berat dan berat? Bang, tolong pasangkan helm saya. Saya juga ya, Bang. Tapi suara itu tiba-tiba datangnya dari helm yang aku bawa. Dan ternyata helm itu masih ada kepalanya. Sambil melemparkan helm itu seraya menuju motor dan tadi sengaja tidak mematikan karena terlalu kuat menarik gas, akhirnya motor pun terangkat dan aku pun terjatuh ke jalanan aspal sampai pada akhirnya aku pingsan dan keesokan paginya aku sudah berada di puskesmas. Dan mulai dari kejadian itu, aku selalu pergi siang hari kalau melewati jalan itu. Tapi pernah juga aku melihat hantu tanpa kepala itu di siang hari di antara pepohonan yang ada di sepanjang jalan itu. Salam Jimatres dari aku, Saparudin, Jimatres Kalimantan Barat, bersama tim Jimatres.